Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali dan syukur Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita diizinkan Allah untuk berjumpa lagi dalam acara Hikmah Pagi. Mudah-mudahan saja Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita ditetapkan iman dan Islam. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang kita ingin mengetahui bagaimana kinerja sang penggoda. Siapakah sang penggoda ini? Nah, ini akan kita bahas bersama Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali nih, Bunda ya. Kita membahas satu topik yang menarik karena ini juga berkaitan dengan aktivitas kehidupan kita ini. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Ta'lim Raudhatul Muttaqin dan Majelis Ta'lim Nur Ramadan Bintaro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Cerah sekali hari ini dan mudah-mudahan secerah kita dalam mengupas nilai-nilai Quran ya. Amin. Baik, Bunda, ini judulnya kinerja sang penggoda. Bahwa kita tahu Allah menciptakan manusia dan setannya dan pengiringnya itu setan ya, Bunda ya, yang senantiasa dan dia sudah berjanji kepada Allah untuk selalu menggoda manusia. Nah, tentu kita sebagai manusia harus tentu bersiap diri ya. Apakah kita mau digoda atau kita termasuk di dalamnya menjadi temannya atau kita senantiasa harus menghindari. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan apa saja yang diinformasikan di dalam Al-Qur'an mengenai kinerja sang penggoda ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur kepada Allah, Allah yang memberi kita kesempatan untuk dapat berkumpul kembali, dapat berjumpa lagi di dalam hikmah pagi ini. Dan dalam hikmah pagi ini, judul yang akan kita bahas yaitu kinerja sang penggoda. Nah, siapa sang penggoda ini? Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa dulu kakek kita tinggalnya di sorga, lalu digoda oleh setan. Jadi dulu Allah menciptakan makhluk itu ada malaikat, ada jin, ya. Nah, lalu Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah. Ada yang membantah. Iya. Buat apa sih khalifah-khalifah manusia? Kami ini kan orang, kami kan baik-baik, memuji engkau, sujud kepada engkau, kerjaan kami itu aja, katanya gitu. Nah, kata Allah, ku lebih tahu daripada kamu. Nah, diciptakanlah Adam. Nah, lalu setelah Adam sempurna, kata Allah, disuruhlah para malaikat sujud kepada Adam. Sujud semuanya kecuali iblis. Nah, dari mana datang iblis? Ditanya oleh Allah, hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud waktu aku suruh sujud? Nah, kata si iblis tadi, kami tidak mau sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah, sedangkan kami dari api. Nah, jadi tahulah kita yang membangkang itu yaitu golongan jin. Jadi Allah menciptakan malaikat dari nur, jin dari nar, kata Allah. Nah, sudah itu dia disebut oleh Allah jadi iblis. Kenapa? Karena dia membangkang, iblis. Hai iblis, hai pembangkang, itu maksudnya. Nah, akhirnya nenek kita, kakek kita juga disuruh tinggal di sorga. Lalu datanglah si iblis tadi, digodanya. Nah, digodanya, dibujuk rayunya, diiming-iminginya, Adam, kan engkau dilarang makan buah itu. Padahal kalau engkau makan, engkau kekal di dalamnya. Nah, akhirnya tergodalah kakek kita. Nah, setelah tergoda, lalu Allah bertanya lagi, hai Adam, kenapa engkau langgar perintahku? Nah, Nabi Adam langsung minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Rob, aku salah, aku aniaya diriku sehingga aku jadi begini. Menangis dan menangis. Nah, akhirnya taubat Nabi Adam diterima. Nah, sekarang turunlah tapi tidak bisa tinggal di surga lagi. Turunlah ke dunia. Nah, waktu turun, rupanya si iblis tadi ikut turun. Nah, lu kata Allah, dia gak berbisik nih kepada Nabi Adam, hati-hati Adam, dia tuh musuh bagi kamu. Nah, kerjaan si iblis ini suka menggoda cucu Adam, maka disebut dia sebagai setan. Jadi kalau dia mulu melawan kepada Allah disebut iblis, dia menggoda cucu Adam disebut setan. Maka Allah pesan kepada kita, ya, tolong dilihat suratnya, surat 35 ayat 5. Silakan. Surat 35 surat baca tafsir, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Artinya, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi Allah pesan kepada kita cucu-cucu Adam nih, ya, jangan sampai, kata Allah, dunia yang palsu ini menipu kamu. Jangan sampai kamu ditipu oleh setan-setan, karena setan-setan itu adalah musuh bagi kamu, ya. Jadi diingatkan berkali-kali oleh Allah dalam Quran bahwa setan itu sudah memperdaya kakek kita dan nenek kita dulu. Nah, jangan sampai kamu terperdaya lagi. Di ayat lain, tolong surat 35 ayat 6. Lanjutannya, ya. Lanjutannya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanyalah mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi setan tuh mengajak kita supaya masuk neraka, masuk golongannya, ya, masuk golongan dia. Nah, saya suka merenung gini, Bu Epi, ya, kita dirayu, rayuannya tuh manis, masuk neraka. Nah, kalau dia kan pulang kampung namanya. Iya, masuk neraka. Kalau kita nih balik ke asal nih, ke balik ke asal, ke api kan. Iya. Nah, jadi makanya kita disuruh oleh Allah waspada, ya. Nah, terus di ayat lain Allah mengatakan juga kepada kita, menegaskan lagi bahwa setan itu memang musuh tuh. Tolong dilihat surat 43 ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Musuh yang nyata. Kalau kayak kita musuh apa? Musuh turunan, musuh bebuyutan gitu kan. Nah, itu dia. Jadi Allah pesan berkali-kali kepada kita. Tolong dilihat lagi surat 17 ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi di antara kerjaan setan itu menyuruh kita berkata yang tidak benar. Nah, kalau berkata tidak benar kan jadinya kita sakit hati mendengarkan. Akhirnya terjadilah permusuhan. Itulah pekerjaan setan. Jadi mengadu domba, ya Bu, ya. Selalu mengadu domba. Jadi kalau ada orang berantem, ngomong yang enggak benar, udah dia sudah dihasut oleh setan. Nah, setan tuh sudah bersumpah. Jadi kita enggak bisa mengelak dari rayuan setan, ya, enggak bisa mengalahkan setan karena dia sudah bersumpah kepada Allah. Mari kita lihat sumpahnya di dalam Quran, surat 7 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Teruskan surat 7:17-nya, tolong langsung. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah. karcis untuk masuk surga itu, Pak, di antaranya syukur, sabar, ikhlas. Nah, syukur ini betul yang akan dihilangkan oleh setan itu. Yeah. Jadi setan sudah bersumpah kepada Allah, karena engkau sudah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi kalau kita menempuh jalan Allah nih, maaf tadi juga mau ke studio juga berantem dulu kan, berantem dulu sama setan. Gak usah lah, ngantuk, nanti sakit, pagi-pagi bangun kan gitu kan. Nah, tapi karena roh kita sudah mulai bangun, kalah tuh setan. Iya, terbanting dia tadi. Nah, tapi jangan bilang bahwa setan itu tinggal sudah terbanting, sudah itu tidak berdaya. Jangan bilang kita menang, kirim lagi yang lebih hebat lagi. Makin besar iman kita, makin setannya besar. Makin profesor ya, Bu. Makin profesor. Iya, yang sudah berjenggot merah. Kan dia tidak mati-mati, Bu. Jadi setan itu hebat. Jangan dikira oleh Bapak Ibu di Mekah tidak ada setan. Lebih banyak, lagi. Ya? Lebih yang jenderal-jenderal yang dikirimnya itu ke sana. Masya Allah. Iya, ada teman saya, jamaah kita pergi ke Mekah. Saya yakin bahwa dia tuh karena orangnya begitu taat, dan saya kadang-kadang suka iri. Pas dalam hati saya, ibu tuh dapatlah dia haji mabrur. Nah, setelah dia pulang, saya tanya, gimana? Aduh, Bu, katanya, benar-benar saya tuh katanya merasakan sulit haji mabrur itu. Ya, tetap saja, Bu, kegoda setan, kadang marah juga, kadang kepeleset juga, katanya. Saya bilang, alhamdulillah haji ibu yang mabrur. Kenapa? Karena ibu sadar di waktu digoda setan tuh, ngerti ini godaan setan. Nah, tapi kalau yang enggak punya ilmu, wah enak di sana, bagus di sana, hajinya mabrur, masuk surga gitu aja. Karena dia enggak tahu wah setan tuh datang tadi dari mana. Kata setan nih sumpahnya, saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ada lagi masuk ke dalam hati. Jadi 5 tempat yang menyerang kita. Nah, dan anehnya lagi dijawab oleh Allah. Kata Allah, boleh, kamu boleh rayu mereka. Jadi setan tuh menggoda kita bukan pakai tenaga, pakai rayuan. Tuh, rayuan gombal katanya ya, Bu, ya. Diiming-imin. Kakek Adam juga kan diimingin. Adam, buahnya tuh enak, makanlah Adam. Nah, dia jadi ngerayu kita juga begitu. Iya, diiming-imingin. Tuh, kalau kamu kaya, duitnya banyak, nanti kan enak kamu, nanti bagaimana nanti. Oh, diiming-imingin semua sama setan. Nah, kata Allah, boleh pakai pasukan. Ya, coba dilihat tambahan satu lagi ayatnya, surat 17 ayat 64. Ayat 64, ya. Silakan. Surat Al-Isra ya, ayat 64, silakan Ibu. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan bersikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Hasunglah. Hasung itu apa? Hasut-hasut dia. Perdayakan. Nah, perdayakan tipu dia. Tipu ya? Tipu daya. Boleh pakai pasukan berkuda, boleh pakai pasukan berjalan kaki. Nah, bayangkan berapa banyak setan menggoda kita, Bu. Tiap hari setan tuh gak pernah tidur, digoda kita. Kita mau sholat aja juga digoda sama setan. Tuh, lihat tuh, sinetron masih bagus. Iya. Oh, iya, Masya Allah. Ibu ketawa semua berasa. Iya, ya, Bu, ya. Setan tuh menggoda kita, Masya Allah. Nah, jadi dia menggoda tidak satu lagi, jangan dikira satu, pakai pasukan, bayangkan itu. Jadi terus terang bahwa kita tuh sebenarnya tidak bisa mengalahkan setan. Gimana mau mengalahkan setan? Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Itu lebih parah lagi. Nah, makanya setan bilang, aku akan goda selama roh masih di dalam jasad. Nah, alhamdulillahnya Allah juga menjawab, selama dia minta ampun, ku ampunin. Nah, itulah maka saya bilang, ibu yang ke Mekah bercerita tadi, ibu kan sadar salah ibu. Nah, karena ibu sadar salah, terpeleset juga, ibu langsung datang ke Allah. Astagfirullah ya Allah, kenapa? Jika tadi ngomel, kenapa? Tadi marah, kenapa? Tadi kesal, ampunin aku Tuhan, aku kepeleset. Nah, kata setan, kalau dia minta ampun, patah punggungku. Nah, jadi senjata kita tuh hanya dua, minta ampun, berlindung kepada Allah. Nggak berdaya kita ngalahkan setan begitu banyak. Ini saya suka gambarkan, misalnya Bu Epi punya anjing 20 ekor. Nah, sudah itu saya lagi jalan, anjingnya ngejar saya, Bu. Saya ketok yang di depan, yang belakang gigit saya. Saya ketok yang belakang, yang samping. Akhirnya habislah tenaga saya. Saya kalah jadinya, kan bayangkan 20 ekor anjing misalnya. Dari kanan kiri belakang depan. Apalagi pasukan berkuda. Iya. Jadi tidak ada harapan saya menang. Jelas Ibu, maka carilah yang kasih SIM. Apa SIM, Pak? Surat izin. Surat menggoda. Izin menggoda. Kan tadi dikasih surat izin. Iya, hasunglah mereka, kata Allah. Mulai pakai pasukan berkuda berjalan kaki. Jadi yang kasih SIM itu Allah. Maka cari Allah itu. Itulah gunanya. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tapi betul-betul. Jadi di dunia ini saya suka gambarkan gini, ada dua daerah. Ada daerah Allah, ada daerah setan. Semua daerah ada peraturannya. Nah, Allah bikin peraturan, yaitu Al-Quran. Nah, lalu kata Allah, barang siapa berpaling dari Quran, tidak menghiraukannya, tidak mau tahu isinya, tidak mau mengamalkannya, maka aku kaitkan setan. Nah, setan itulah yang jadi temannya, kemana dia pergi. Masya Allah. Tapi setan tidak larang kita ngaji, tidak larang kita ke Mekah. Malah disuruh berkali-kali. Pergilah katanya ke Mekah. Kan nanti asal ke Mekah masuk surga. Tapi gitu. Di sana tetap digoda sama dia. Nah, di sana jadi, digoda lagi caranya sama licik dia. Begitu Ibu ya. Nah, licik memperdayakan banget. Kita manusia ini dianggapnya itu sebagai suatu kebaikan, ternyata di situ juga dia digoda. Nah, itulah. Jadi kita terombang ambing sudah di, kan ada orang bilang nih udah masuk jeratan setan. Lingkaran setan katanya. Nah, kenapa orang jadi masuk lingkaran setan? Karena tidak memperdulikan Al-Qur'an. Ya, ya. Kita baca lagi deh 4:336 coba. Benar enggak itu? Surat 43 ayatnya 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Qur'an, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, Masya Allah. Jadi kalau ditanyakan kenapa sih orang menjadi berkawan sama setan? Karena tidak memperdulikan Al-Quran. Quran cuma disimpan. Kalau nak dibaca-baca tulisan Arabnya saja, tapi tidak tahu isinya gitu. Padahal Allah mengajarkan Quran gini. Kalau kamu ingin tahu isi Quran, karena Quran itu pelajaran, baca perlahan-lahan. Sudah itu perhatikan ayat demi ayat. Sudah itu bahasakan ke bahasa kamu. Sudah itu harusnya kamu dapat pelajaran lalu amalkan. Tapi setan ngajarin enggak? Setan loh ngapain diarti-artikan? Kan dibaca aja udah dapat pahala. Tuh, hati-hati. Ajaran setan dengan ajaran Allah. Tuh, maaf. Ya, bukan maksud saya untuk menyindir, bukan maksud saya untuk menjelekkan, tetapi maksudnya mari kita buka mata hati kita, pelajari Quran, apa maunya Allah, kita ikuti. Kalau enggak mau mengikuti yang dari Allah, berarti kita sudah mengikuti yang dari setan. Tuh, ya. Kan sudah berkali-kali ayatnya kita bahas itu ya tentang baca Quran, baca perlahan-lahan, perhatikan ayat demi ayat, bahasakan ke bahasa kamu, ambil pelajaran. Nah, amalkan. Lalu amalkan ya. Nah, apalagi kerjaan setan ya? Apalagi? Supaya kita tahu ini bahwa diri saya ini kegoda setan atau tidak. Tadi kan dia udah sumpah, aku akan rayu dari depan, belakang, kanan, kiri ke hati. Nah, kita lihat lagi surat 15 ayat 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Jadi memang setan sudah bersumpah. Karena engkau sudah menghukum aku tersesat, katanya. Dan aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan ternyata ya sekarang apa yang diucapkan setan terbukti. Sudah terbukti. Orang manusia terpedaya dengan keindahan dunia. Makanya, jadi perbuatan yang kelihatannya jelek itu tapi diindahkan oleh setan sekarang. nikmat, menjalankannya indah kelihatannya. Termasuk juga hidup bermegah-megahan kan, termasuk kawan setan kata Allah kan. Jangan kamu membelanjakan hartamu secara boros. Nah sekarang banyak orang, jadi yang dikatakan boros itu, oh, Bu Evi, yaitu membeli yang tidak dibutuhkan. Nah kita kan kerjaan kita, kita juga ngaku ya Bu ya, kita aja yang udah ngaji aja Bu masih tergoda sama setan. Suka membeli yang tidak dibutuhkan. Indah, mau kelihatan pergi ke Tanah Abang, kelihatan kerudung indah, padahal di rumah udah punya, beli lagi, beli karena lagi. Ada model baru beli lagi. Nah, jadi jangan dikira bahwa setan itu hanya menggelincirkan orang yang berantem, membunuh, memperkosa. Nah yang kecil-kecil ini kita kan gak sadar, yang kecil-kecil gitu kan perbuatan setan. Kita udah apa namanya kelihatannya itu tuh kok jelek kalau bagi orang beriman, tapi bagi orang tidak beriman kelihatannya indah sekali. Maaf, saya pernah dulu makan di restoran Padang, terus oh yang kasirin tuh ngeliatin aja, Bu katanya, oh ibu kok pakainya kayak gini ya Bu katanya, tapi bagi orang beriman kan bagus ya Bu katanya, tapi kalau bagi orang beriman bilangnya nggak bagus itu, kayak orang kampung baju-baju kayak gini kan gitu. Nah jadi bagi orang yang beriman kacamatanya lain dengan kacamata orang yang digoda setan, yang indah yang terbuka-buka. Nah tapi kan maaf-maaf itu yang lari sekarang, benar nggak? Itu yang lari sekarang, yang baju-baju yang terbuka-terbuka, wah itu tuh kalau dia berjoget, dia apa, makin terbuka makin bermahal. Iya senang tuh, tapi yang ketutup kayak begini hanya orang nggak suka ya Bu ya. Lalu minggu lalu kaji kita dibilangnya orang bodoh orang beriman itu ya. Nah apalagi kerjaan setan tadi kan menghiasi kata Allah yang perbuatan buruk itu jadi indah kelihatannya. Nah di surat 38 ayat 82 kita lihat lagi apalagi kerjaan setan itu. Surat 38 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kenapa kita tidak berdaya melawan iblis? Karena dia menggoda kita dengan kekuasaan Allah lagi. Demi kekuasaan. Jadi dia menggoda kita pakai kekuasaan Allah. Maka satu-satunya jalan cari Allah itu. Allah kan ada bilang sama kita, hai manusia, carilah jalan untuk sampai kepadaku. Cari jalan. Jadi berarti selama kita di dunia ini kita harus bersungguh-sungguh cari jalan supaya kita bisa bersama Allah. Nah kalau udah bersama Allah tinggal bilang kan, lindungi aku ya Allah dari setan yang terkutuk. Baik Ibu, ini menarik, nanti kita lanjutkan kembali sejenak kita jeda. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih, kita lanjutkan kembali dialog bersama Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum membahas tentang kinerja sang penggoda, tidak lain dan tidak bukan dia adalah setan yang terkutuk. Dan pemirsa, kita lanjutkan untuk pembahasan ayat berikut ya. Tapi barangkali sebelumnya Bunda, mengapa sih Allah mengizinkan setan ini untuk menggoda manusia? Apa sebenarnya hikmah di balik itu semua? Nah, jadi ibaratnya nih Bu Epi, kita ke dunia ini orang pergi bermain. Pergi bermain ke dunia ini. Nah kalau orang bermain, tidak ada musuh, mana dapat nilai? Tidak rame, tidak seru. Ada orang main bola sendirian, gol terus gol terus. Iya. Ada orang main tinju sendirian, tinju ini. Ya sih, mana ada nilainya? Tidak seru kan? Nah jadi Allah sengaja supaya kita pulang membawa kemenangan kan gitu. Pulang dari sini mau tidak mau kan kata Allah dunia ini hanya sementara, dunia panggung sandiwara. Ada ayatnya apa kata Allah, tidaklah dunia itu selain dari bermain dan bersenda-gurau. Itu kata kiasan aja. Ya. Nah jadi kita ambillah pelajaran dari ayat itu, bahwa dunia ini tempat bermain. Nah orang bermain tidak ada musuh, tidak seru, tidak dapat nilai. Orang berperang kalau tidak ada musuh mana bisa tingkat, ya. Nembak sendiri dor. Iya gitu. Nggak dibilang pemenang ya, nggak pemenang jadinya. Tapi bekal apa sih Bu yang diberikan oleh Allah kepada manusia sehingga dia menjadi pemenang gitu? Nah, pasti kan Allah kan membela orang yang beriman. Tentu di sini ada bekal yang diberikan Allah kepada manusia. Apa sih? Iya. Tolong dilihat surat 20, pertanyaan Bu Epi, surat 20 ayat 123. Di situ ada jawabnya, bekal apa ya? Sudah ketemu? Sudah. Kalau Bu Epi yang baca, coba. Yang baca. Malu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia atau Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, jelas jawabnya kan pertanyaan Bu Evi. Iya. Jadi Allah bilang pergilah ke dunia untuk bermain tadi seolah-olah kan. Nah, pemain di sana diadakan musuh, yaitu setan itu. Nah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Petunjuk ini adalah nah, ini. Nah, petunjuk itu kan kata Allah, sahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan awal kuturunkan Quran gunanya petunjuk hidup manusia. Jadi kalau kita ikuti petunjuk, nah mudah-mudahan kita tahu. Jadi kita di dalam Quran ini dikasih tahu oleh Allah bagaimana liciknya. Di antaranya setan. Tadi kan itu kan Bu, dia bersumpah dijadikan yang jelek itu jadi indah, diiming-imingin kita ini bagus segala rupanya. Nah, terus dengan apa kita mengalahkannya? Ini ada petunjuk di sini, satu-satunya jalan tadi saya bilang cari yang kasih SIM, surat izin menggoda itu. Tidak ada yang bisa mencabut surat itu. Selain dari Allah. Baik Ibu Evi, beri kesempatan dulu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang ada di sini untuk bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Lili dari Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro. Saya menanyakan, pada waktu kita melakukan ibadah sholat atau melakukan perbuatan yang baik-baik, selalu ada bisikan-bisikan yang membuat kita jadi tidak khusyuk atau tergoda. Apakah ini termasuk godaan setan dan bagaimana cara menghindarinya? Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Berikutnya, silakan. Ya, agak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ros dari Majelis Taklim Nur Ramadan. Saya mau bertanya, bagaimana banyak sekali ya di orang-orang yang mengaku beriman, tapi masih banyak juga dia percaya juga dengan hal-hal yang musyrik gitu Bu, yang percaya kepada setan atau selain iblis Allah, selain Allah gitu. Bagaimana hukumnya? Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Dari Bapak ya, satu dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih dan dulu pertanyaan kita terima. Silakan Ibu, dari Ibu Tengku Lili dulu ya. Pada saat kita sholat atau melakukan perbuatan-perbuatan baik apapun ya, nanti asal sholat lain. Setan itu selalu menggoda, ini bagaimana menghadapinya? Ya. Nah, jadi di waktu sholat kita selalu digoda juga oleh setan ya. Kita hanya misalnya berusaha Bu. Jadi kita berusaha di waktu mengambil wuduk tuh kita sudah mulai nyambung ke Allah. Di waktu berdiri, bagaimana berdirinya? Jangan buru-buru. Kita minta dulu bantuan. Ada ayat perlindungan, Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi ayah turun kan gitu. Ada suratnya, surat 23 ayat 99. Coba 98 ya, coba lihat Ibu. Surat berapa Bu? Surat 23 urutan ayat. Surat Al-Mu'minun ya. Ayatnya 98 ya Bu. Ayat 98. Ayat 98. Iya, coba dibaca Ibu. Bismillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 93. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan-setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. cita kita itu aja Bu ya. Jadi sebelum sholat Ibu sambungkan rohnya ke Allah. Sudah itu kita baca doa ini ya. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Tapi jangan membaca saja iya bukan kalimatnya dibaca. Ada usaha, tapi ya. Hayati hayati bahwa saya sedang berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah baru pelan-pelan kita nanti angkat tangan Allahu Akbar. Nah terus kita gini Bu, kita hayati apa yang kita omongkan kepada Allah. Dari mulai wajatu sampai Al-Fatihah sampai surat Ibu rasakan. Tapi nanti setan juga enggak mau diam Bu. Terus masuk dia nanti melalui telepon. Lagi enak-enak telepon berdering. Kan gitu ya Bu ya. Nah, terus kedengaran enggak sama Ibu telepon berdering? Kedengaran. Langsung ini lagi pikiran mulu jalan. Mulu tetap baca Al-Fatihah atau surat tapi di sini membahas siapa ya, siapa. Itu yang enggak boleh. Ya Bu ya. Jadi emang digoda tuh sama setan kita. Jadi kedengaran sih kedengaran kalau ada orang bilang oh kalau kita sholat nggak dengar apa-apa berarti Buda, orang pingsan namanya bunda gitu ya. Tuh, ada kisahnya katanya di satu masjid dicari untuk jadi imam tuh banyaklah yang mendaftar. Nah sudah itu akhir disaring-saring ada dua anak muda yang satu disuruh sholat katanya pertama dulu dua rakaat pas dia sholat dibunyikan lagu dangdut tuh. Nah selesai sholat ditanya tadi nak lagu waktu apa? Lagi sholat kamu dengar apa? Enggak dengar apa-apa katanya. Nah datang yang kedua disuruh lagi sholat dibunyikan lagi dangdut. Tanya tadi nak waktu sholat dengar apa? Dengar dangdut. Akhirnya dia yang menang. Karena yang satu kan bohong ya. Yang satu kan bohong tadi ya. Nah jadi dalam sholat itu tetap dengar. Cuma kalau udah dengar ya sudah stop. Kita ingat saya sedang berbicara ya, sedang mengadu sedang minta tolong dengan yang maha segala-galanya. Ya Bu ya. Jadi saya lagi ngobrol misalnya sama seorang pejabat. Sudah itu dipanggil sama anak saya, sama cucu saya. Nah saya lihat juga, tapi saya balik lagi. Gitu ya Bu ya. Jadi ingat cerita Bu. Ibunya lagi sholat. Bukan ibunya lagi sholat, lagi ruku. Anaknya nanya, ma kunci di mana? Dia jawab di laci. Udah lagi ruku. Itu karena gak konsentrasi gitu. Nah iya. Nah sadar dia ya Bu ya. Kan gak boleh ya Bu ya. Masa dalam sholat jawab ya Bu ya. Bu, minta duit, ntar. Nah itu godaan setan ya Bu ya. Jadi kita tidak berdaya Bu. Terus terang dalam sholat lagi tidur aja ditungguin Bu. Kita ditiup-tiup katanya kuping kita tiup-tiup. Malah kata kata riwayat itu kuping kita tuh dikencingin sama setan ya. Tuh mengalirlah ke mata, mengalir ke otak katanya. Nah kalau kita tidak berlindung sama Allah ya. Nah ditunggunya kita jadi kita kalau bisa tuh setiap hari itu kita berlindung kepada Allah, tidak duduk, tidak berdiri, tidak berbaring, lindungi aku ya Allah dari setan yang terkutuk. Tapi tadi ingat Ibu ya, jadi kalau kita berada di daerah Allah yang beralquran, kita berlindung pada Allah, dilindungi sama Allah. Tapi kalau tidak mau berquran, berarti di daerah setan. Nah kita bilang aku berlindung kepada Allah dari setan, kata setan kita kan teman gitu kan, orang teman apa teman setan, pelit, serakah, cinta dunia kan tadi kan sombong tuh kawan-kawan setan. Jadi kalau itu kita masih pakai sifat-sifat jelek itu berarti kita masih berkawan sama setan sekalipun kita sholat. Maka kata Allah ada fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Ada orang sholat ke neraka karena sholatnya sahun. Sahun itu apa tadi? Ya itu kedengaran orang ngomong dibahas. Ngomong apa itu orang? Tapi ini udah hafal. Itu dia. Jadi hanya usaha ya Bu. Nanti ibarat orang main tadi. Nanti ada perhitungan, ada nilai. Berapa kali kita membanting setan, berapa kali kita dibanting sama setan. Ya, jelas Ibu. Ada nilai nanti. Ada yang nilai sholatnya 0, ada yang nilai sholatnya 2, 5 dan sebagainya. Ada nilainya itu. Ya, jadi kalau kita banyak dibanting setan nilainya 2, gimana nih Tuhan nilainya cuma 2 apa bisa masuk surga. Nah ada ayat mengatakan barang siapa berbuat kebaikan ku kali 10 tuh kan ada nilai Bu. 10 kali 10 berapa? tadi kalah 8 masih untung. Tapi jangan pula disengaja-sengaja. Ah kalau gitu kan ada nilai terus, ah enggak apa-apa gitu. Itu bagi yang sudah berjuang mati-matian, ya. Nah, kemudian apalagi tadi pertanyaan, ya, pertanyaan yang kedua, Ibu tadi kita selalu digoda setan, ya. Ya, ya gimana itu cara cara kita supaya kita bisa menang. Nah tadi kan ada ajaran kata Allah, barang siapa mengikuti petunjukku dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Apa petunjuk Allah? Cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah kalau sudah dekat dengan Allah, nah baru bilang, hei setan-setan, kamu tidak tahu nih pendampingku, pelindungku adalah Allah. Nah baru setan itu kalah, ya. Nah yang ketiga ini, tapi, ya, Ibu juga menanyakan, orang sudah mengaku beriman tapi percaya juga kepada hal-hal yang berbau syirik gitu. Ini bagaimana statusnya di mata Allah ini? Bu, syirik itu kata Allah, dosa apapun ku ampunin kecuali dosa syirik itu tidak akan diampunin. Nah jadi di mana kita tahu bahwa kita ini sedang syirik? Kalau kita tidak mengenal diri kita, Bu, sedikit aja nih niat Ibu kesini ngapain? Ah saya pingin ke studio biar disorot, biar tidur di studio. Nah, berarti Ibu udah sirik tadi, ya, udah dimasukin oleh setan. Tapi kalau niat Ibu, saya datang ke studio, saya mau berdakwah, saya mau siar, biar siar ini nyampe kemana-mana. Saya ingin pula membaca ayat-ayat Allah supaya orang lain juga mendengarkan bacaan saya tuh dimengerti dan dapat diamalkan. Nah itu baru namanya lillah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah ke Mekah aja banyak kita yang diselewengkan oleh setan kan, Bu. Iya. Saya sudah berniat katanya, saya mau ke Mekah 25 kali. Tuh. Itu aja udah salah. Allah nyuruh sekali cuma kewajiban ke Mekah. Niat 25 kali. Allah bilang sesungguhnya Allah beserta orang takwa berbuat baik. Berbuat baik itu ratusan kali di dalam Quran. Nah kita robah sekarang. Saya hanya mau ke Mekah 25 kali. Berbuat baiknya enggak. Itu aja udah sirik kita namanya. Ya Bu ya. Terus apa lagi? Yang perlu kita waspadai Bu. Katanya setan itu mengalir di dalam darah kita. Ya. Itu bagaimana kita... Nah jadi Allah mengatakan nih, makanlah yang halal lagi baik tuh kan. Nah karena apa, jasad kita ini kan asalnya dari saripati makanan. Nah kalau kita makan yang haram, setan suruh halal, haram aja susah sekarang. Nah makanlah yang haram. Nah hasil dari makanan tadi diambil saripatinya mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah disitulah jadi rumah-rumah setan. Sholat juga karena dari kecil kan sholat, karena taunya kalau pergi ke Mekah masuk surga, tapi tidak tahu bahwa di sini banyak daging-daging berasal dari makanan setan. Ya Bu ya, makanya harus tahu kita tentang kelicikan setan, baru kita bisa nanti menghilang-hilangkannya. Dan menghilangkan itu juga minta bantuan ke Allah. Tidak kan bisa, kan dia banyak. Tidak ada daya kita untuk mengalahkannya. Satu-satunya jalan cari Allah melalui Quran. Kayak para nabi kan pada nyari Nabi Muhammad, siapa yang menciptakan aku, apa tugasku, kalau engkau tidak beri aku petunjuk, aku sesat nih Tuhan. Tuh, akhirnya diberi petunjuk, inilah setan musuhmu Muhammad. Ya, inilah dunia nih, bohong-bohongan sudah dikasih tahu. Cari Allah, dekat dengan Allah, baru kita bisa. Baik ya. Satu pertanyaan lagi barangkali dari bapak-bapak, yang Pak Sunario ya tadi, bagaimana menghadapi setan? Sesungguhnya tadi sudah sekaligus tanyaannya ya, Bu Lili ya, persis sama bagaimana menghadapi setan tadi, godaan setan ya. Itu mau tanya satu lagi, satu lagi silahkan, karena tadi pertanyaannya sama dengan Bu Lili. Silakan Pak Salim ini, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang kami tanyakan karena di lingkungan kita ini juga ada sebagian orang itu kan ya sholat rajin juga, tapi dia juga minta tolong atau katanya bekerja sama dengan jin. Ya katanya kalau itu disamakan, disampaikan bahwa itu jin kan jin muslim gitu. Apa itu yang termasuk setan atau bukan ya, jin muslim itu? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pekerjaannya. Satu lagi Ibu, silakan Bu. Ibu saya mau bertanya, kan kita sering kalah ya dengan setan ya, kadang-kadang kalah atau sering kalah itulah. Tapi saya dengar pada waktu minggu yang lalu, katanya kita bisa menyogok Allah ya gitu dengan berbuat baik ya, menyuka Allah dengan berbuat baik, beramal ibadah, beramal soleh gitu katanya ya. Menyuka jangan sogok Allah iya artinya enggak, seperti enggak itu sogokan enggak katanya begitu jadi seperti itu minggu yang lalu Bu gitu jadinya dengan itu ya, ya. Itu berbuat ya. Baik itu ya. Berbuat baik gitu ya, jadi beramal soleh gitu Ibu iya ya, Bu, ya. Saya dengar minggu yang lalu di pengajian ya, ya. Ya. Terima kasih Ibu ya, ya. Bekerja sama dengan jin yang katanya jin Islam nih. Ya jadi ada orang rajin sholat ya dulu ada Pak yang nawarin sama jamaah kita dia cerita sama saya Bu saya ditawarin katanya untuk beli jin jadi nanti jin itu ada laki ada perempuan nah terus katanya murah kok harganya katanya 2 juta gitu nah jin Islam katanya terus gimana nanti ibu di rumah siapkan satu kamar katanya gitu kan satu kamar nanti ibu taruhlah di kamar itu ada baju laki ada baju perempuan so, itu ada minuman katanya terus itu apa ibu bisa suruh-suruh dia katanya gitu nah terus ngambilnya di bulan purnama katanya gitu nah tapi setelah saya tahu Quran nah tolong dibuka surat 72 ayatnya ayat 6 ya. Ya saya baca aja auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini kata jin nih. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ah ini yang ngomong tuh jin Islam nanti Bapak Ibu para pemirsa di rumah tolong dilihat dari ayat satunya ya. Nah itu. Jadi enggak ada kalau jin yang beriman tuh enggak akan mau dia kerja sama nolong-nolongin cari barang hilang, memang kurang kerjaan jin itu ya. Ya. Baik Ibu, ini memang kalau kita membahas tentang seputar kehidupan jin memang sebenarnya Pak lebih panjang ya. Ini banyak banget banyak ayat yang belum kita bahas. Ya. Ya. Ya barangkali dengan yang sedikit ini mudah-mudahan kita bisa menambah keimanan kita ya. Terima kasih ya Bunda dan Ibu di studio. Kita dibatasi oleh waktu dan sebagai kesempurnaan kehadiran kita. Pertemuan kita, mari sama-sama kita memohon kepada Allah untuk senantiasa ditetapkan iman kita melalui doa kita dipimpin oleh Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Silakan Ibu. Baiklah, mari Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah, hadirkan hati karena doa tidak akan sampai kepada Allah dari hati yang lalai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, lindungi kami, lindungi negara kami, lindungi anak cucu kami, bangsa kami dari godaan setan yang terkutuk itu, ya Allah, dari dunia yang menipu ini, ya Allah, kami tidak berdaya kalau tidak Engkau yang menolong kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk, bukalah hati kami yang masih tertutup, yang belum mau mempelajari Al-Quran, sebab Engkau telah mengatakan, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, maka akan Engkau kaitkan kepadanya senah, melarang dia sholat, melarang dia naik haji, melarang dia bersedekah. Tetapi kalau tidak punya ilmu, maka orang itu sebenarnya sudah tertipu. Oleh karena itu kami memohon padamu ya Allah, curahkanlah karuniamu kepada kami semua ya Allah, termasuk negara kami Indonesia. Lindungi kami dengan kemurahanmu, sayangi kami dengan kebaikanmu, peliharalah kami dengan rahmatmu, penuhilah dada kami untuk selalu mencintai dan merindukanmu. Ya Allah, tanda kami cinta kepadamu, bukalah hati kami agar selalu tidak berpisah dari Al-Quran dan mengambil pelajaran dan mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih dan pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian perjumpaan kita pagi hari ini. Semoga ada hikmahnya dan senantiasa kita menghindari godaan-godaan setan yang selalu membuat mata manusia menjadi tertipu. Keindahan dan nafsu menjadi sesuatu yang digoda oleh setan kepada kehidupan kita manusia. Setan memang minta diizinkan oleh Allah untuk selalu menggoda manusia, tetapi Allah memberikan peluang kepada manusia untuk senantiasa memohon ampun dan memohon perlindungan. Terima kasih atas kebersamaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.